Bagaimana hukumnya bagi orang yang makan buaya? Karena buaya itu mempunyai taring, bahkan berkuku tajam. Ini khilaf, berselisih para ulama tentang hukum buaya. Nah, namun yang zahir wallahu ta'ala a'lam, buaya hukumnya halal berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau ditanya tentang air laut, maka beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, bahwa air laut itu suci dan mensucikan airnya, bahkan bangkainya pun halal. Maka segala jenis hewan yang hidup asalnya itu di air, maka hukumnya halal, walaupun bentuknya seperti anjing, walaupun bentuknya seperti babi. Ada babi laut? Ada? Hah? Oh, anjing laut. Nah, enggak ada babi laut ya. Nah, anjing laut ya, atau mungkin babi laut ya, mungkin saja ada yang babi laut, kuda laut juga ada ya. Nah, maka tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah dia bertaring, berkuku tajam atau tidak. Semua yang asal hidupnya di air ya, maka hukumnya halal, kecuali apabila ada dalil yang mengecualikan seperti kodok. Adapun kodok, telah datang hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuhnya. Dan sesuatu yang dilarang untuk membunuhnya, maka dilarang untuk dimakan. Ada sebagian fuqaha mengatakan, ya dilarang dibunuh tapi belum tentu dilarang memakan. Lah gimana cara makannya kalau enggak dibunuh dulu? Ya, tentunya harus mati dulu kan. Nah, dan mematikannya tidak boleh. Ya. Nah, gimana kalau dia nyuruh orang? Ya. Berarti dia membantu ya, seseorang melakukan kejahatan. Nah.